Ros FM Jakarta. Belajar dari lampu merah. Dari kejauhan, lampu lalu lintas di perempatan itu masih menyala hijau. Jono segera menekan pedal gas kendaraannya karena ia tak mau terlambat. Apalagi ia tahu perempatan di situ cukup begitu padat sehingga lampu merah biasanya menyala cukup lama. Kebetulan jalan di depannya sedikit agak lengang, lalu lampu berganti kuning. Hati Jono berdebar berharap semoga ia bisa melewatinya segera. 3 meter menjelang garis jalan, lampu merah kembali menyala. Jono bimbang, haruskah ia berhenti atau terus saja? Aku tak punya kesempatan untuk menginjak rem mendadak seperti ini, pikirnya sambil terus melaju. Akan tetapi, di seberang jalan seorang polisi melambaikan tangan memintanya berhenti. Jono menepikan kendaraan agak menjauh sambil mengumpat dalam hati. Dari kaca spion, ia melihat siapa polisi itu. Wajahnya nampaknya tidak terlalu asing untuk saya. Loh, itu kan Bobby, teman main semasa SMA dulu. Hati Jono sedikit agak lega. Ia melompat keluar sambil membuka kedua lengannya. Hey Bob, senang sekali bisa ketemu kamu lagi di sini. Hai John, Bobby menjawab tanpa senyum. Aduh, sepertinya saya kena tilang ya. Saya memang agak terburu-buru, Bob. Istri saya sedang menunggu di rumah. Oh ya? Tampaknya Bobby agak ragu. Baguslah kalau begitu. Bob, hari ini istriku kan ulang tahun. Ia dan anak-anak sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tentu aku tidak boleh terlambat pulang dong, Bob. Saya mengerti. Tapi sebenarnya kami sering memperhatikanmu melintas lampu merah di persimpangan ini, dan itu seringkali kamu lakukan. Oh, sepertinya tidak sesuai dengan harapan. Lalu Jono berganti strategi. Jadi kamu hendak menilang saya, Bob? Sungguh, Bob, tadi aku tidak melewati lampu merah. Sewaktu aku lewat lampu kuning, masih menyala. Oh iya? Terkadang berdusta sedikit bisa memperlancar keadaan. Ayo dong, John. Kami melihatnya dengan jelas. Tolong keluarkan SIM kamu. Dengan ketus, Jono menyerahkan SIM, lalu masuk ke dalam kendaraan dan menutup kaca jendelanya. Sementara Bobby menulis sesuatu di buku tilangnya. Beberapa saat kemudian Bobby mengetuk kaca jendela. Jono memandangi wajah Bobby dengan penuh kekecewaan. Dibukanya kaca jendela itu sedikit. Tanpa berkata-kata, Bobby kembali ke pos jaganya. Jono mengambil surat tilang yang diselipkan Bobby di sela-sela kaca jendela. Apa ini? Ternyata SIM-ku dikembalikan dan ada sebuah nota. Kenapa Bobby tidak menilangku? Lalu, nota ini apa maksudnya? Semacam guyonan atau... Buru-buru Jono membuka dan membaca nota yang berisi tulisan tangan Bobby. Isinya sebagai berikut. Halo John, kamu tahu, aku dulu mempunyai seorang anak perempuan. Sayang ia sudah meninggal tertabrak pengemudi yang ngebut menerobos lampu merah. Pengemudi itu dihukum penjara selama 3 bulan, John. Begitu bebas, ia bisa bertemu dan memeluk 3 anaknya lagi. Sedangkan anak kami, John, satu-satunya sudah tiada. Kami masih terus berusaha dan berharap agar Allah berkenan mengkaruniai seorang anak agar dapat kami peluk. Ribuan kali kami mencoba memaafkan pengemudi itu, betapa sulitnya. Begitu juga kali ini, John. Tolong maafkan aku. Doakan agar permohonan kami terkabulkan. Berhati-hatilah dalam perjalanan. Aku, Bobby. Jono terhenyak. Ia segera keluar dari kendaraan mencari Bobby. Namun, Bobby sudah meninggalkan pos jaganya entah kemana. Sepanjang jalan pulang, ia mengemudi perlahan dengan hati tak menentu sambil berharap kesalahannya dimaafkan. Tak selamanya pengertian kita harus sama dengan pengertian orang lain, sahabat. Bisa jadi suka kita tak lebih dari duka sahabat kita. Hidup ini sangat berarti dan sangat berharga sekali. Sahabat, jalanilah hidup ini dengan penuh kehati-hatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.